dengan penuh penyayang. Isa paning tahu penuh Wesia datang molema. Apa sanya desa dita Nonya anu maraningka Gama bilosia totang Kusamula ke bismillah Onyar tetutusan nona Tali yang sakota santri Alhamdulillah.